padamu, jangan kau sia-siakan anak yang ada dalam kandunganmu. Lihatlah kini aku menjalani hukuman sebagai tebusan dosa-dosa. Sebagai tebusan dosa-dosaku.